Afsal hal. Kemudian huruf ba, ya, adalah huruf yang keluar dari bibir atau dari maudhu' asyafatain. Maudhu' asyafatain, makhraj asyafatain, dua bibir. Baik. Kita baca huruf ini a ba. A ba. A a. A ba. A ba. A ba. Ba ba. Ba ba. Ba a. Ba ba. A ba a. A ba a. A ba ba. A ba ba. A ba ba. A ba ba. A a a. Ba ba ba. Ba ba ba. Baik. Coba dari sini. Tenang, diulang. A ba. A a. A ba. Ba a. Ba ba. Ba a. A ba a. A ba ba. A ba ba. A a a. Ba, ba, ba. Oke, kita baca sesuai dengan keadaan hurufnya dulu ya. Artinya huruf ini masih terputus-putus, masih dikenakan satu persatu. Dan kita akan gunakan ini untuk melatih makhraj yang sudah kita kenal ya. Oke. Ingat, ini jangan tergelincir kepada huruf A. A, ba. A, a, a, ba. Itu dia harfnya terlalu maju, tapi yang keluar dari paling dalam, ya, dia dekat ke dada. A, a, a, a, ba, a, ba, a, ba, a, ba. Baik, terus amin. A, ba, a, ba, a, ba, ba, a. Ba ba ba a a ba a a ba ba a ba ba a ba ba ba. Terus amat. Na ba a a ba ba a ba ba ba a ba a. A ba ba, a ba ba, a, ba ba ba. Ya, terus. A ba, a, ba, ba a, ba ba, ba a, ba a, ba ba, a ba ba, a, ba ba ba. A ba a ba ba a ba ba ba a a ba a a ba ba a ba ba a ba ba ba. Terus ke depan. A ba a ba ba a ba ba ba a a ba ba a ba ba a ba ba a ba ba a ba ba ba. Nah. A ba a ba ba a ba ba ba a ba a a ba ba a ba ba a a a ba ba ba. Baik, jamian semuanya. A ba ba a ba a ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Selanjutnya adalah adar sultani harfut ta. Ta ini disebutkan makhraj di sini adalah ujung lidah dengan pangkal dua gigi seri atas. Ya. Atau bisa juga dari punggung lidah dengan pangkal gigi atas, gigi seri atas, gusi atas. Nah, keluar huruf ta. Ya, ta. Di sini suaranya mengalir, ya, terus tidak tebal, tapi tipis. Tidak tebal, tapi tipis. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Pecahkan dulu makhraj, kemudian keluarkan huruf itu. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. A. Ta. A. Ta. Ba. Ta. Ba. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. A. A. A. Ta. Ba. Ba. Ta. Ba. Ba. A. Ta. Ba. A. Ta. Ba. Ta. Ba. Ta. Ba. Ba. Ta. Ba. Ta. A. Ba. Ta. A. Ba. Ta. A. Ba. Ta. A. Ba. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Abu Shaddad, iqra. Ta. A. Ta. Ba. Ta. Ta. Ta. Ta. A. Ta. Ba. Ba. A. Ta. Ba. Ta. Ba. Ba. Ta. A. Ba. Ta. A. Ba. Ta. Setiap mengucapkan huruf, ya, terus dibiasakan makhrajnya, letakkan dulu terus keluarkan, letakkan lagi keluarkan lagi. Ini karena apa, olahraga lidah itu seperti itu. Ta, ya, kita posisikan dulu lidahnya. Ta, ta, sampai nanti kita direfrekan sendiri. Ya. Ta, a, ta, ba, ta, di situ ada zauf. Artinya kita juga sambil merasakan huruf itu memang keluarnya dari apa yang kita tahu makhrajnya. Selanjutnya, contoh. Ta, a, ba, a, ta, ba, ta, ta, ta, ta, a, ta, ba, ba, a, ta, ta, ta, ba, ba, ta. A ba ta, a ba ta. Yes. Ta, a ta, ba ta, ta ta, ta ta, ta ba ba, ta ta ba, ta ba ba ta, a ba ta, a ba ta. Ta, a ta, ba ta, ta ta, ta a, ta ba ba, a ta ba, ta ba, ba ta, a ba ta, a ba ta. Yes. Ta, a ta, ga ta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da A ba ta, a ba ta. Nah, suaranya ya, sambil diperhatikan suara ini. Artinya sambil memekakkan telinga kita untuk suara-suara pendek di depannya. Jadi kalau ada sedikit saja panjang harus langsung ada terasa ya nantinya terus untuk. Nah, qira'u jami'an min ad-dars al-awwal a ba sampai terakhir tadi. Tafadhal. Dengan apa yang ada pada tulisan ini. Nah, yang angin kalau huruf K, yang huruf K maksudnya huruf K atau enam. Kalau huruf K ada jarian shaut dan jarian al hawa, ada angin keluar. Jadi tidak tak. Ya, bukan tak, tapi ka. Ada hams juga di situ. Sini disebutkan sifatnya ada hams, ya, hams, syiddah, istifal, ka, ka. Selanjutnya ada sekali huruf sa. Sa di sini disebutkan ujung lidah dengan ujung gigi sori atas, ya, ujung gigi sori. Sa, keluar huruf sa. Coba sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, mempunyai postur lurus, gampang mengucapannya. Ta, tidak terlalu kayak anak harus ke depan itu lidahnya. Ta, ya, ta, al, al, al, ta, al, ta, ta, a, ta, ba, ta, ba, ta, ba, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sa sa sa sa ba sa sa ba sa sa a ba sa a ba sa a sa ba a sa ba sa ba sa sa ba sa sa a ba sa sa a ba sa sa a ba sa sa a ba sa sa a ba sa apa apa pelan juga. Ada di apa ceritanya di gigit itu? Iya, keluar dikit. Tak, tak. Jadi ya, tidak digigit maksudnya. Kalau gigit sama keluar gigi kan ya. Yang jelas si lidah atas ini dia ketemu dengan gigi yang ujung gigi atas. Tak, jadi dia ketemu. Tak, tak. Otomatis yang ini ke ini mengapit gitu ya. Ta. Nah. Ada. Sa. A sa. Ba sa. Ta sa. Sa sa. Ba sa sa. Terus. A ba sa. Hai. A sa ba. Sa ba sa. A ba sa sa a ba sa sa. Terus Lanjut ya. Diulang. Ta. A ta. Da ta. Da ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Da ta ta. Ta da ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta da ta ta. Ta da ta. Ta ta ta ta ta ta ta suaranya ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta suara yang pertama benar ya. Suara yang pertama perhatikan harus sama dengan yang kedua. Ba ta ta. A ba ta. Ada beda enggak? Perhatikan suara anak semuanya. Ba ta ta. A ba ta. Ada beda enggak? Ba ta ta. A ba ta. A ba ta. Ada yang panjang enggak? A ba ta. Ada huruf A-nya. Ya, makanya perhatikan. A ba ta. A ba ta. Beda enggak? Nah, makanya diputus sesuai dengan air di sini. A ta. Ba ta. Ta ta. Ta ta. Ada beda enggak? Nah, jadi pekakan yang itu. Ya, yang pertama sama yang kedua, kedua sama yang pertama, semuanya huruf satu-satunya putuskan ya. A ta da sa ta sa ba sa sa. Jadi enggak ada yang panjang enggak? Ba da ta ta ba sa sa. Jadi enggak? Nah, mana yang benar? Yang kedua. Ba ta ta. Mana? Udah tadi belum ada? Enggak. Ta. Ha ta. Ba ta. Ta ta. Ta ta. Ba ta. Ba. Ba. Ba ta ta. A ba ta. A ba ta. A ba ta. A ta. A ta ba. Jangan diayun. A ta. Jangan diayun. A. A ta ba. A ta ba. A ta ba. Ayo. Ta ba ta. Awas, jangan diayun. Ta ba ta. Ta ba ta. Ta ba ta ba ta. Ayo. A ba ta ta. A ba ta ta. Nah, itu ada ayunan masih. A ba ta ta. A ba ta ta. A ba ta ta. Iya. A ba ta ta. Ya, coba kita. Ta. A ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ujung gigi ini nih. Dengan lidah. Ta. Ini kadang sedikit ininya keluar juga huruf ta kalau tidak seperti yang di apa diinginkan oleh makrotnya seperti ta ta ta ta ini masih keluar ta tapi tidak pada makrotnya akan sulit juga ta. Nah anaknya ujung gigi keluar sedikit kemudian padukan dengan ujung gigi ini atas ta ta ta ta. Nah, ya. Ta. Nah. Ta. Ya. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, asta, Aca itu. Aca. Ba. Latihan di sini. Latihan di bacaan. Aca. Jadi bacaan apa saja? Aca. Mereka ya? Itu. Soal Aca itu. Aca. Aca. Sudahnya di mana itu? Masih di belakang nih. Masih di belakang. Masih di belakang. Masih di belakang. Masih di belakang. Makanya huruf K dengan K kadang juga ini. Disebutkan itu kan lisan. Ya. Taruh berlisan. Allah berlisan. Ma'a'usu diktana yal'ulia. Kalau di sini ujung lidah. Ya. Bisa ujung lidah paling ujung berarti al. Nah, atau maju dikit ujung maju dikit al. Itu keluar semua suara angin ya hawa al. Sa. Masih ini. Kalau rendahannya di mana ini? Kerudan nggak? Sa. Ya, benar. Begitu, ujung. Ya. Nah, seperti itu, benar ya. Sa. Sa. Sa, gitu. Oh, kalau digigit nanti. Sa. Gitu. Sa. Nah, cuman jangan digigit semuanya. Nah itu masih di belakang ya. Nanti berhenti. Nanti maju ke depan ya. Alpa. Ya. Untuk terus sini. Terus sini. Alpa. Alpa. Ini nak baca di sini. A. Alpa. A. A. A. Pak, enggak ada. Kalau sekali itu yang tadi ada. Ah. Itu sekarang baca ini. Baca ini, baca. Iya. Ah, itu jangan udah nih. Ya, yang ambil tadi udah. Sekarang yang ini. Yang ini namanya. Yang apa? Ah. Nah, jangan yang itu mah tadi udah latihan. Sudah selesai. Nah, yang di buku. Asta. Bukan asta. A. Asta. Asta. Ini satu-satu. A. Asta. Asta. Ah, terus. Asta. Bukan ta. Asta. Asta. Ayo. Ta. Asta. Nah, biar itu. Sa. Coba putuskan suaranya biar kita ya. Terbiasa di suara yang pendek. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Terus. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Awas. Berikutnya. Ta. Ta. Ta. Memang ini harus berulang latihan, jadi dibaca aja diulang-ulang ini. A, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ya. Kemudian sekali lagi, tolong pekakan suara pendeknya. Tolong pekakan suara pendeknya, makanya ini hurufnya masih terpisah, jadi tolong baca secara terpisah juga lebih dahulu. Ya. Karena kita sudah bisa ya membaca Al-Quran, mungkin ini jadi kabok bacanya. Karena kita sudah terbiasa mungkin sudah lancar, ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Soalnya nanti kita ngajarin ke anak, ya, dan biasakan suaranya seperti itu. baca lagi. Ini baca hurufnya 100 terputus. A, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Begitu aja. Jadi nggak apa-apa, pelan. Nanti kalau di rumah pelan aja seperti itu. Ba. Yang penting terlatih peletakan makhrajnya. Tanpa kita harus terbawa was-was. Ingat, jangan itu aja. Ya, jangan terbawa was-was. Yang penting kita rasakan huruf itu sudah di situ, kemudian keluarkan, bedakan dengan huruf-huruf yang lainnya ketika mengucapkannya. Coba. Ba, a, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, a, ba, ba, a, ba, ba, ba, ba, ba, a, ba, ba, ba, a, ba, ba, ba. Nah, terus? Ba, a, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ha, ba, ta, ta. Baik. Kalau nanti leluasa di rumah untuk menambah volume suara, keluarkan. Biasanya itu keluar dengan bantuan suara. Ta, ta. Itu lebih enak lagi keluarnya. Kalau di sini kagok. Nanti di rumah keluarkan. Karena Anda sendiri kalau ini dirasakan suaranya kurang, si ini kurang terbantu. Ta, ta, as, as, ta. Ini enak keluarnya kalau seperti itu. Ya, jadi terbantu. Tebal. Ta, a, ta, ba, ta, sa, ta, ta, ta. Ba-ta-ta-a-ba-ta-ba-ba-ta-a-ba-ta-ba-a-ba-ta-ba. Ayo, sendat. Ta-a-ta-ba-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ba, ta, ta, a, ba, ta, a, ba, ba, ta, ba, ta, a, ba, ta, ta, a, ba, ta, ta. Baik, ikra' jami'an min as-safhah al-ula min ad-dars al-awwal. A, ba, sampai tadi, a, ba, ta, ta. Tambal. Kemudian lidahnya maju mundur, maju mundur gitu kan. Nah nanti sudah terbiasa masuk pada rangkaian-rangkaian huruf tersebut jadi kalimat-kalimat Al-Quran, tidak terlalu lu atau kaku mengucapkannya. Saya depan hidup Allah berikutin Bismillahul Khairan. Kita cukupkan sampai huruf Ta untuk sore ini insyaAllah, karena kita masih satu lagi Wars yang berus Lughah Al-Arabiyah بغير الموثقين بها مستفيد بهذا القدر من كتاب أيسان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Karena makanya tadi yang penting saya ingin mengingatkan jangan sampai ini malah jadi masuk was-was, karena kita apa ya, terlalu, kalau bahasa Syahrudin juga tidak boleh takalluf. Yang penting itu keluar dengan semampunya yang kita keluarkan huruf tersebut. Nah, yang penting dilatih dan makrifnya tidak terlalu jauh, kemudian keluarnya pun tidak terlalu jauh dari huruf-huruf yang seharusnya. Itu jadi wasasnya diangkat saja. Itu syaitan lawan itu. Kemudian untuk masalah ini dari Syekh Saleh Fauzan, kalau kita sudah dipercayakan menjadi imam, Syekh Saleh Fauzan menganjurkan kepada talibul ilmi untuk memegang ini, sebab jangan sampai ini diambil oleh ahlul hawa atau ahlul bidah, karena ini masalah imam itu adalah masalah yang nantinya orang akan memandang dia dan akan melihat serta mencontoh dia. Sampai-sampai Syekh Saleh Fauzan ada fatwa, Allahu a'lam, bagaimana katanya kalau misalkan ada seorang yang perokok, apakah layak untuk kita jadikan imam? Nah, Syekh Saleh Fauzan menganjurkan tidak boleh. Kalaupun ada yang bacaannya kurang baik tapi bukan perokok, kedepankan dia. Karena kenapa? Karena boleh jadi nanti orang-orang melihat bahwasannya ketika dia jadi imam, karena apa kedudukannya di situ, boleh jadi di luarnya pun dia akan jadi panutan seseorang orang, ya, sehingga orang melihat oh imamnya juga merokok berarti nggak apa-apa. Nah seperti itu, ya. Sehingga kalau boleh ilmi kata beliau harus betul-betul menggunakan kesempatan ini agar nah bisa betul-betul membawa yang lainnya kepada kebaikan-kebaikan. Nah, kalau kita Masya Allah sudah dipercayakan oleh sebuah masjid atau sebuah apa tempat di situ kita yang biasa sholat berjamaah kita menjadi imam, gunakan kesempatan itu untuk memberikan contoh-contoh yang baik, sunnah-sunnah yang kita tahu sebagai imam dalam sholat dan sebagainya, ya. Apalagi mungkin nantinya ada orang yang ingin bertanya tentang masalah-masalah yang lain tentang masalah agama. Minimal kalau kita tidak tahu, tidak akan sok tahu. Kita punya jawaban seperti yang dianjurkan oleh para imam tentang sesuatu yang kalau kita ditanya tentang sesuatu yang tidak tahu, maka ucapkan Allahu a'lam. Kalau kita tahu tentang orang yang tahu dari pertanyaan itu jawabannya, kita arahkan kepada orang tersebut. Nah sekarang kalau misalkan yang memegang peranan seperti itu adalah orang-orang jahil, kemudian mereka sudah merasa dirinya dituakan, diangkat, kemudian ada perkara-perkara yang seharusnya tidak dijawab, dia jawab, maka yang bertanya nanti akan bal, dia pun akan jadi mudin. Ya seperti itu, Allahu a'lam.